i'rab. Tanda-tanda i'rab. I'rab ada berapa jenis? 4. Rafa, nasab, jar, jazm. Tanda rafa ada berapa? 4. Dhammah, wawu, alif dan nun. Jadi rafa, saya ulangi kembali, mempunyai 4 tanda. Tanda yang pertama dhammah, tanda kedua wawu, tanda ketiga alif, tanda keempat nun. Tentang dhammah, dhammah menjadi tanda rafa pada 4 jenis kata. Yang pertama mufrad, yang kedua jamak taksir, ketiga dan keempat selanjutnya, tidak hari ini. Nah, isim mufrad artinya isim yang mempunyai makna tunggal, satu, itu namanya mufrad. Itu pengertiannya, yang ingin mencatat seperti itu. Kalau secara mudahnya, mufrad itu bentuk tunggal, atau diperjelas lagi, kata benda bentuk tunggal. Mufrad. Yang kedua jamak taksir. Jamak kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau dalam istilah EYD-nya plural kan gitu ya. Itu jamak namanya. Taksir tidak beraturan. Bentuk jamak yang tidak beraturan. Kenapa disebut tidak beraturan? Karena tidak mempunyai rumus pasti. Nanti akan semakin jelas besok ketika kita menerangkan jamak muannats salim. Isim mufrad dan jamak taksir. Kita ulangi kembali, isim mufrad itu adalah kata benda bentuk tunggal. Jamak taksir jamak yang tidak beraturan. Isim mufrad kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebuah rumah, sebutir telur, iya kan? Seorang anak kan itu. Satu gerobak, artinya sebuah gerobak kan itu. Atau apalah yang artinya satu rumah, satu mobil, satu motor, satu kitab, satu bolpen, semua yang serba satu itu kalau dalam terjemah bahasa Indonesianya, Arabnya disebut apa? Mufrad. Saya ulangi kembali, mufrad itu kata benda bentuk tunggal. Nah, semua kata benda bentuk tunggal di dalam bahasa Arab yang diistilahkan mufrad, seandainya huruf terakhirnya di dhammah, maka status i'rabnya apa? Rafa. Saya ulangi kembali, kata benda bentuk tunggal dalam bahasa Arab, kalau huruf terakhirnya di dhammah, maka jenis i'rabnya rafa. Jenis i'rabnya rafa. Yang kedua jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Yang namanya jamak secara bilangan menunjukkan lebih dari jamak, lebih dari dua. Lebih dari dua baru dikatakan jamak. Untuk yang dua menyusul. Kalau dalam bahasa Arab pembagian bilangan itu menjadi tunggal, dua, lebih dari dua. Terbagi menjadi berapa? Tiga. Ada yang bentuk tunggal menunjukkan satu, kemudian menunjukkan bilangan dua, jumlah dua, kemudian bilangan jamak yaitu lebih dari dua kan itu. Nah, jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan, lebih dari dua, artinya tiga, empat, lima dan seterusnya, tetapi tidak ada rumus pasti. Nah, jamak yang tidak beraturan di dalam bahasa Arab, jika huruf terakhirnya di dhammah, maka status i'rabnya apa? Rafa. Sekarang contoh. Misalkan di sini baitun. Ini jim, jim. Jim itu artinya apa aja? Jamak. Buyutun. Masjidun. Jamaknya masa. Jidu. Contohnya lagi Tolibun. Jamaknya apa? Tulabun. Satu lagi Kitabun. Jamaknya apa? Kutubun. Baris ini mufrad. Apa artinya mufrad? Bentuk tuh tunggal. Baris yang ini jamak, berarti lebih dari dua. Lebih dari dua. Lebih dari dua. Yang dua urusan belakangan nanti kita selesaikan di akhir ya. Baitun artinya apa? Sebuah rumah. Masjidun sebuah masjid. Talibun seorang siswa. Kitabun sebuah buku. Sebuah buku. Buyutun rumah-rumah atau perumahan. Masajidu masjid-masjid. Tulabun para siswa atau siswa-siswa. Kutubun buku-buku atau banyak buku. Ini sederet mufrad. Yang di sini satu deret jamak. Dinamakan jamak apa ini? Jamak tak? Contohnya empat saja, tidak usah lebih dari itu. Karena memang batas maksimalnya berapa Pak Sergio? Dalam satu waktu batas maksimal berapa Pak Sergio? Hari ini dua. Batas maksimalnya berapa Pak Dadang? Atik gaduh mulamu. Udah atik gaduh tiga berarti. Jadi coba diperhatikan. Baitun, masjidun, talibun, kitabun, buyutun, masajidun, tulabun, kutubun. Ini mufrad, sini jamak tak taksir. Lihat huruf terakhirnya di omah. Un, u. Berarti status i'rabnya baitun apa? Rofa. Rofa, status i'rabnya rofa. Baitun i'rabnya apa? Rofa. Masjidun i'rabnya rofa. Talibun i'rabnya rofa. Kitabun i'rabnya rofa. Buyutun i'rabnya rofa. Masajidu i'rabnya rofa. Tulabun i'rabnya rofa. Kutubun i'rabnya rofa. Semuanya i'rabnya rofa. Kalau ditanya apa tanda rofa-nya? Dhammah. Kenapa kok diberi tanda dhammah ketika rofa? Karena ini mufrad, yang ini jamak taksir. Cukup sampai di situ pagi ini. Dikit-dikit nanti disambung. Sama seperti orang belajar pencak silat kan, satu jurus lalu dirangkai menjadi satu jurus yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.